توبة إلى الله وتقربا إليه ونصرا وعن رسول الله ونية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا ومشايخنا ومعلفين ومن سبقت في هذا المقام في الدرس والتعلم والتعلم من العلماء إلى عموز شيخنا وأستاذنا ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا في مددهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا وينور قلوبنا ويرزقنا إيمانا صادقا ويهدينا شفاعة يسر أمورنا ويشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح لهذه النية وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لأول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت

dan bagaimana kados pundi peringatan Gusti Allah, kasih sayang Allah terhadap mereka yang sudah agama Islam, ngerti sembahyang, tapi dikalahkan dengan urusan-urusan kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga mereka tidak memperhatikan sholat. Akhiripun pekerjaan yang mereka geluti tidak barokah. Hasil yang dibayangkan dan diterima dengan kerja itu tidak seimbang dengan kepayahannya dan harapannya. Yang kedua, piyambake dalam kehidupan tingkah pola dan lakune semakin jauh dari ciri-ciri atau kelakuan orang-orang yang solehin. Dan besok nalikane wonten gene kuburan, tiang sing boten merhatekno sholat, bahkan meninggalkan sholat, meskipun wonten kuburane tiang-tiang ingkang soleh, nalikane wonten tiang uruk salam, memberikan salam, kirim salam, kirim dungo, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, semua kebahagiaan tinggal dia ngatakan, kula nggih wong Islam, dapuramu gak ngono le Islam. Kene apa? Karena dulunya dia itu meninggalkan, meremehkan sholat. Yang lebih bahsyat lagi, para hadirin, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kang pundi Gusti Kanjeng Nabi niku wau dawuh, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bainar rajuli iku antarane penggawean, kelakuan yang membedakan wong lanang, wong Islam, wa bainal kufri lan antarane wong kafir, sing bedakno wong iki Islam temenanan utawa wong iki Islam KTP, sehingga kelakuane menjadi kafir, tarkus sholah, yaiku ninggal sembahyang. Hadis singkat dos ngeten niki para hadirin kathah. Di antarane wonten malih dipun riwayataken kali Imam At-Tirmidzi, bainal kufri wal imani tarkus sholah. Pembeda antara orang itu dikategorikan, digolongno wong kafir, ataupun orang itu termasuk orang-orang yang beriman, tarkus sholah, yaiku ndelok tingkah polae deelene sembahyang. Wonten malih wa Abu Dawud riwayataken Imam Abu Dawud, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah, antarane pembeda wong iku mang termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, apakah dia itu orang kafir, yang membedakan itu adalah sholat. Lekne wong iku mang tinggal sembahyang dadi kafir, lekne tiang niku memperhatikan sholat, masih dalam keadaan hamba Allah sing gati. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Buraidah, al ahdu utawi perjanjian, alladhi bainana sing membedakan antara kita dengan orang-orang Islam, wa bainahum, dan antara orang-orang kafir as-shalah, yaitu perbuatan shalah. Wa man tarakaha, sinten kemawong sing meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia telah berbuat satu perbuatan orang-orang kafir. Para hadirin, yen kalimat niki, hadis niki diartikan menurut selera tiangi piambek-piambek, nafsu dan emosional dari latar belakang orang-orang itu sendiri, maka banyak salahnya, kata keliru nih, sehingga timbul lene wong gak sembalang langsung kafir kon. Nah niki kula dereng ningali tafsir dari hadis ini sendiri belum, keranten belum ada kesempatan. Kalau toh kita membandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, untuk kangge memahami hadis sing ngeten iki wonten geniku, la yu'minu la yasriku sarikun hina yasrik fahuwa mu'min, ya yeah. Wa la yazni zanin hina yazni fahuwa mu'min, wala syaribul khamri hina yashrab fahuwa mu'min. Nah niki bisa dibuat acuan utawa bandingan kangge ngerteni hadis-hadis sing global ngeten iki. Artos sing ngeten, lek kapan ana wong iku mang berbuat zina. Zina itu ngumpuli wong wedok sing dudu bojone. Diwak padahal dhek iku wak kaji. Padahal dhek iku jamaah masjid. Padahal dhek iku mang wis apa ae lah. Diceluk ustaz, diceluk apa. Ketika dia melakukan zina, maka iman seseorang itu adalah lepas. Gak duwe iman, gak duwe wedi nang Gusti Allah, sing ono cuma kepentingan. Lale umpama pada waktu dia itu berzina, kok mati? Ya mati ala ghairi imanin. Begitupun juga kapan kula kali sampean kok delok ana wong jubah gowo serban irunge sila, ya mari ngono ana ngarepe masjid dadakno nenggak ngombe omben-ombenan yang memabukkan, baik itu minuman ataupun ganja berupa rokok ataupun berupa pil atau berupa makanan. Loh nalikane dek ini kuau mangan yang memabukkan atau minum yang memabukkan, maka ketika dia minum sampai dia niku tidak sadar, tersadarkan diri, selama niku imane coplok gak iman, ya yeah. Lah terus apakah orang yang demikian ini lantas diperlakukan sebagai orang kafir? Durung. Diberi tenggang waktu. Kon mangumbi khomeriku kus ngerti kon. Ngene. Tobat to kon. Ya wis, aku tak tobat. Selesai. Lah ngaten lho. Dadi tidak langsung divonis menjadi orang gak kafir dan murtad. Mergane kiai-kiai biyen iku kate mengkelompokkan satu niku orang kafir nemen ati-ati ini kuatir kono gak kafir kene wis kafir di sini, ya Lah terus memahami hadis-hadis sing ngeten iki, pokoke wong lek gak sembayang kafir. Pokoke wong lek gak sembayang gak iman. Ngoten. Ya napa? Ya niku ngene. Kalau mengacu lek ndelok berangkat utawa berpedoman saking hadis niki wau yang mengatakan setiap orang yang melakukan dosa besar ketika melakukan dosa itu tandane imane lepas gak wedi nang Gusti Allah sing penting keturutan korupsi nggih ngoten padha ae ya niki nggih ngoten ketika tiang niku wau wis wayahe sembayang iya yeah. Wayahe sembayang gak sembayang terus sampai metu waktu ketika dia itu tidak sholat maka perbuatannya dia itu adalah perbuatan kafir koyok wong kafir gitu loh iya apakah sudah dikategorikan kafir? Dorong wong dek iku sik syahadat. Lek wis sampean takoni pirang-pirang dina, Cak. Sampean iki apa sih? Kok gak gelem sembahyang? Padahal sampean iku Islam. Kok ngene kok ngene. Ya wis gak apa-apa saking males ae. Oh wong iki saking males. Lah le umpama sampean soge, aku lek soge sembayang mana ya. Nah, wong iki termasuk si arah-arasen. Nah, belum dikategorikan ga kafir. Cuman kelakuane dudu wong Islam kelakuan ga kafir. Lek sampean terus-terus nang kaya ngene, mati dalam keadaan belum sholat, maka dua pilihan. Mati sampean adalah mati dikategorikan orang ga tapi sing weru cuma Gusti Allah. Sedangkan kita asal dia itu belum merubah syahadatnya maka kita itu tetap kewajiban nyembayang. Nih, ngaten lho. Asal kita itu belum tahu pasti dia itu sudah murtad, kita tetap menyolati. Wah, li zina iku babano. Ya lek pada waktu lek kazine iku mang marot tobat, lek tobat. Nah, iya. Lu meskipun kula kali panjenengan wonten gini kitab Sulamut Taufik itu sudah di jelentreno. Lek wong nglakoni ngene, iki wong kafir, wong murtad, metu teko ke agama Islam, iki ngene. Ngono iku duduk digawe memponis ngukumi wong liya. Yang berhak mengambil tindakan itu adalah penguasa ulil amri sing ngurusi kula kali sampean pemerintah. Pemerintah yang jadi dikai ya ikut urusane dhewe. Urusan kula kali sampean cuman sama-sama ku anfusakum wa ahlikum naro. Ojo sampai kula kali sampean iki ngaji iki nyambut gawe ana ndiae serawungan ambek sapa wae ojo sampai katut kaucapan kelakuan sing dadekno kufur dadekno nang kene neraka mergane kula kali sampean kudu nyontoni anak bojo kudu delok dik kon ojo ngomong ngono. Ngomong ngono iku gak pantes. Meskipun kenyataannya kayak begitu. Kon rasakno sakniki kaya ngono. Gak pantes kon dudu wong Islam ngono iku. Lah wajib ngilingno. Lah lek wis dielingno meneng ae, ya wis slamet tinggal. Tapi lek nekate ngilingno muni ngene, itung-itung awarek. Tak elingno sepisan kono nyecret, lek wis nyecret awak ditutupi seminggu ngelundasku. Lah padha ae sampean. Aja wedi, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dados para hadirin sekalian, lek ne wonten hadis-hadis sing bernuansa Pokoke lek wong gak sembayang kafir. Lah itu adalah artinya lek kon iku gak sembayang pada saat itu kon ngelakoni kelakuan sing kaya wong kafir. Ati-atien kon, ngoten lho. Niki meringatno kanggene wong sing sembrono nanggene salat. Nah, kewajiban kula kali sampean lek nek duwe dulur kaya ngono. Ngelingno, opoke secak sampean kok gak sembayang. Apa kok ngene? Wis aja ngurus aku. Yo enggak aku iki saken, ngene lho. Jarine aku ngaji ku wong lek nek gak sembayang. Diuber-uber penggawean, kepingin nyukupi umpomo ketekan sugi. Tapi panas ngono. Pikiran iki panas. Engko kepingin rono, kepingin rono, kepingin rono. Wis ta. Ayo ta. Awak-awakan iki ngono wis tak alami, ya. Wis tak alami ngoten. Kuatah cerita-cerita ngoten niku, dibangil mawon wonten. Kuwo kagungan satu tiyang pengusaha roti dibangil niki. Biyen piyambake niku waktu nome kepingin seneng kaya dadi wong nom. Kepingin seneng. Apa? Minum, mari. Lek wis minum kurang gaya. Kudu apa? Melok totoan. Jagung ngoten pisan, iya. Totoan golek ilmu sing iso menangan. Lah lek wis on menangan, lek iso lek dhuwit gawe apa? Wedoan iku wis janji ini bisa. Iya. Yeah. Sampai wong tuane ngelu ndelok arek niki wae. Padahal di pondokno niki. Ucul. Akhire jawab jarene tiyang niki wae nggih. Ya. Kula biyen ustad nelongso. Napa? Kula lek ngene campur tiyang main niku dipuja-puja. Mulih nang kampung penyakiti kampung teko iki. Ngoten arek. Nang kampung gak diterima nongono tukaran tok ae. Iya. Akhire napa? Wis tak hijrah ae teko daerahku cek gak dikenal. Ngoten. Nomor 1 gak dikenal ambek kanca-kancane, mari ngono dhek belajar nyambut gawe. Akhire belajar nyambut gawe dadi tukang roti. Iya. Bagi tukang roti mule nang bapakne. Wis le. Aku sih gak percaya ambek kon lek tobat kon nyambut guys. Malah nyambut gawe nang mbangil ngono ae lho. Nang mbangil buka nggih ya. Buka, mulai membuka diri, sembahyang. Waya sembah waya sembah waya wong nang nang nang masjid nang langgir lho, wisine nemen. Dadi sembahyang dhewe, manu wiritan, sembahyang dhewe, wiritan, wiritan, wiritan. Enak, nyambut gawe enak. Enak, enak, enak. Saat ini kita dijeruakan. Iya. Loh itu dia itu sekarang itu wis. Gak ngurusi penggawean nih. Ngurusi apa? Konco-konco ini kumang sembahyang. Wiritono. Nyambut gajah itu mau enak. Aku wis ngedet. Loh ngedet loh. Iya. Niku sudah ada bukti. Lek sampean golek bukti wong sampean wis sregep sembahyang gak usah. Golongane wong sing sing gak sembahyang-sembahyang tak delokno buktine ayo. Iya. Wenak, tapi pun salah niat loh ya, salah niat ya, bu salah niat. Awak iki sembahyang nong lima waktu nong masjid gak sugi-sugi, niatmu keliru, ya. Dia nong uang sing nyambut gawe sembahyang, yo gak ono, ngoten lho. Olehmu sembahyang sing ikhlas, fa idza qudiyatish shalah lek mangkon mari sembahyang pantasiru fil ardi. Lek kon nang pasar, lek wayahe nang tambak ya nang tambak kon. Enggak. Wayahe nyemplung nang nener aja nang kene masjid. Wis tak wakil nang anu wae ya gak iso. Iya. Lho lek mari kuang fantasiru fil ardi, sudahlah menyebar kemana. Apa sing dadi penggaweanmu gawe ana. Fadzkurullaha katsira. Meskipun kon kesusu sik tetep wiritan la'allakum tuflihun. Supaya penggaweanmu sukses berhasil gak Suudon nang wing-wing liya wong nang pasar kene payu karo gak payu kono dukune akeh. Duweku ping pira ae entek padahal ya gak payu anjene. Wiritono sembayangono sing ikhlas. Lho olehmu wis aku tak prei. Apa? Sembayang dhisik. Lho olehmu gak tekno sembayang ninggal penggawean karo jari Gusti Allah. Tak lironi, tak lironi. Iya. Iya. Danu dia lis salatu mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Lek kon wis diundang adzan Jumat dangdang budhalo wa dzarul bai tinggalno wis. Kegiatan apa saja yang menguntungkan kamu tinggalkan. Ya. Zalikum khairul lakum, itu adalah hal yang terbaik bagi kehidupanmu untuk mengubah nasib. Karena apa? Gusti Allah ngundangiku kate ngekei kon ngaten. Ya. Balik cerita mana niki ya? Dados kembali pada bahasan semula, lek ne ana hadis sing kaya ngene, man taraka sholata waman utawi sapane wong iku tarokan ninggal as-shalata ing salat sembayang siji ae oleh ninggal muta'ammidan hale sengaja sepes pisan ae nutukno pegawean ya apa faqad kafara jihara maka ati sing ngomong gak apa-apa wis gak sembayang pisan itu padha ambek ngomongno aku dadi wong kafir sakniki. Lho. Itu kangge ngelingno kula kali sampean sing ninggalno sembayang. Tapi lek sampean ngelingno wong aja ngono. Hei sembayang. Sembayang. Penggawean durung tutup sembayang. Kafir kon. Lho aja. Lek sampean muni kafir kon, ono hadise aku. Sampean kafir dhisik. Iya, sampean kafir dhisik. Dia itu loh mengatakan demikian itu apa tendensinya? Ngoten lho. Lek sekedar gudho. Yo kalah dulinan ngono. Lho enggak, atine iku lho sing digoleki. Kadang-kadang wong lak ngremenno ah. Abais, bayang pisan ae. Lho ngoten lho. Lah lek muni babawis ngoten lho. Padha ambek ngremenno wis gak apa-apa wis gak sembayang. Dia kafir bisa naik ngoten. Gak ngerti lah iku mentekno badokane nikmate Gusti Allah sing akeh ambekan gak bayar. Iya, kongkon sembayang semoyo. Jadi dia sendiri yang mengatakan secara langsung padha ambek ngomongno Gusti, kula tak dadi wong kafir sak niki lho. Kaya-kaya ngoten lho. Itu mergane lek kula kali sampean ojo sampe ngremeno wis babawis gampang wis ojo tetep kula kali sampean ya Allah sik sembarang ya Allah sik terus sembahyang ya Allah sik terus ngaten lho engko mari ngono waduh wis metu rek ya Allah awak duwe utang sembahyang situ Gusti Allah gak ngutang iya aku duwe kewajiban situ durung tak ngoten ya. Lalek wong iki niku wae wis gampang wis gak apa-apa. Lho, iku wis kafir kon kaya wong kafir. Iku ndadekno kon kok dadi wong kafir. Ngoten lho. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat hadis sanad dua hasanun. Sanate hadis niki adalah hasan. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi izzul Islam. Wa qawaiduddin salasun. Kejayaan Islam dan hal itu merupakan pondasi atau dasar-dasar pokok-pokok atau tiang agama ada tiga. Alaihinna di atas tiga hal ini usisa terbangun opo al-islamu islam. Lek wonten manah kula kali sampean niki terdapat tiga hal niki maka Islam dalam manah kula kali sampean ini adalah sangat kokoh. Amalan liyane bakal gampang. Man taraka wahidatan minhunna, man sapane wong taraka iku taraka meninggalkan wahidatan ing siji ae minhunna saking telu iki mang, bahwa mongko utawi wong sing ninggal siji iki mang, dia dengan perbuatan satu itu kafirun, berarti mengingkari niku wau. Buang cagak siji padha ambek kula kali sampean ya. Lek ne untune telu ana ngarep iki putul siji pas tengah-tengah dadi napa? Kempong. Ngoten lho. Welek wis. Halalud dami bisa mendorong wong iku mang halal dipateni. Nomor siji, syahadatu an la ilaha illallah. Tengeri wong Islam niku nggeniku syahadat. Sing nomor loro, wassalatul maktubah, sembahyang limang waktu. Wasaumu ramadhana lan poso bulan Ramadan. Lek gak ngakoni siji, maka dia itu sudah mengingkari rukun Islam yang satu itu. Lek terus-terusan dek iku mang dikongkon tobat gak gelem, ojo ngono kon, iki ngono rukun Islam, ojo ngakoni kon gak kewajiban poso, polae nyambut gawe musyara, dosa ngono iku, roban ngono iku. Kak tak percaya aku, gak ono critane Gusti Allah majibna poso iku. Poso iku mbelajari luwe. Yen di ono wong Gusti Allah mbelajari luwe iku. Wong panganan sak mire bajikon kene ngene. Kok pancet ngono? Tobat to le. Ah gelem tobat. Dilaporno nang kepala desa. Tiyang niki gawe kisru. Wong jare Islam dadakno ngomong wong iki gak oleh poso dano. Diwara. Aja gawe ngono, aja gawe aliran sesat. Lek pancet tae kon tak pateni kon. Pateni ora lek wani. Pateni gak apa-apa, nggih ya. Dipateni gak apa-apa. Sing mateni sapa? Ya pemerintah. Dodok sampean demo keliru. Kecuali lek atas izin pemerintah. Mergane kate demo iku soro, lek keliru titik meskipun suaranya Islam keliru gak dadi. Nggih ya. Lha kok Sayyidina Umar ngaten lho. Begitu kate mateni, mateni wong kafir. Wis kating mateni ngene. Wong kafir pinter didoni. Tup kene. Worong. Lih. Ya apa markan kok gak wedi? Didoni tok lecek kon. Loro masalah ibe. Ya apa? Lah lek aku iku mang mateni krana mangkel didoni, ya gak mati mateni wong kafir aku. Ya gak sah iki. Lah apa? Krana hasud, krana mangkel. Aku mangkel matene wong iki mang ya dosa. Oh, ngono ta. Iya. Repot yo le por. Lho, nemen repote. Bergane aja dimadewa sampean. Kanyang lo blaen. Toton. Iya. Ya Allah, wa fi riwayatin dalam satu riwayat ukhra kang liya. Sanad dua utawi sanate hadis iku hasanun hasan. Saben balak-balik ngrungu hadis hasan hasan sokeng ngeten, Pak. Hadis niku ya wonten derajate niku sahih. Kene apa? Krana sing crita iku mang wonge api-api. Api apa? Ibadahe bentinane ketok jangkep. Mari ngono gak tau koro. Lek ngapalno gak tau luput omongane ya dak kau goro. Wapal pirang-pirang ewu hadis, gak luput blas wis. Dipadahi teko mburi teko ngarep ngene iso. Lek jaman sakniki nggih mboten nemu kula kali sampean. Iya. Lek jaman biyen, zamane Rasulullah kuatah. Karena napa? Tiang niku diusap Rasulullah ngeten tok sret, berubah isa. Ya, berubah. Lho ngeten iki kata. Ya. Contone menurut lek niki cerita, cerita jarine Abu Hurairah biyen aku biyen dadi santrine Kanjeng Nabi ku sawebel. Kuwabe diwuruk ngene wis apal aku tok sing gak apal. Lah kok iso dadi hebat ngene ya apa? Ngene aku sambat. Ya Nabi yo napa Kanjeng Nabi? Kulo niki dadi sampean santri sampean sing paling sebel padahal mangan kulo niki paling kathah. Lah karepmu ya apa? Dungakaken apa kula saged ngapalno kaya kanca-kanca ngono. Ya wis. Bukaan serbanmu, buka serbane. Mbuka lek mboten kliru serbane. Abi Hurairah utawa serbane Kanjeng Nabi. Bareng dibuka, nggih. Ya. Wis tutupen. Jalan ngene sirahmu ngene, dikodhongno ngeten lho. Plek lah. Wis. Mari kono dilepas. Kontan seketika itu apa sing diwulangno Kanjeng Nabi sepisan sampai mati jangget gak ilang blas ya menurut niki biyen lho jo biyen sak niki lho wonten menurut pengakuan Sayyid Agil Al-Munawar sing nate dadi menteri agama lho ya pinter niku ahli hadis niku cuma kena fitnah akhirnya dijawara korupsi niku ngono ulahe wong sing gak seneng nganggene Sayyid Sayyid iku jekne gak duwe ngoten kula kali sampean menteri agama sing paling korupsi ya iku Sayyid ya jangan iki ulahe wong sing gak seneng Sayyid iki kula tahu benar tentang menteri agama ketika kula nanti dadi petugas haji ketemu dhewe urus wangi buatan itu apa? Piambe ini ku wis jadi profesor, doktor, wis kiai. Lek kulong itu dari apa-apa nih? Piambe ini ku sih jadi kiai mahasiswa. Selama 10 tahun piambe ini ku khidmat. Kepingin duwe ilmu koyok guru nih Syekh Amin. Syekh Yasin Al-Padangi. Wapal sembarang. Bentunya ni ku nangomai, kentenya nak lawang kadang setengah jam, kadang sak jam. Metu Syekh Yasin Padangi, gowok no kitabe, sampai nongono. Terus 10 tahun ngaji teko, alhamdulillah harap. Akhirnya si Cidino tiga tenangan. Serbane Syekh Amin, Syekh Yasin Padangi ni ku tiga no gen. Gawak no serbanku. Ya, teko masjid sampai metu teko masjid seret. Mari kono, mulai puna. Seketika niku piambe oleh barokah niku wau, wapal. Sampai saat niki apa? Ya, luo jok ngoten, onten kiai dengan pasuran saat niki si urip. Pian bawodo nemen. Riyai kula kepingin anu. Oh iya, kon kate mondok nandi tenggene Kediri yai ngoten. Kula niki kalah kali dulur-dulur kula. Kula niki bodho yai. Ya wis. Iki lho, tak gawani kitab Alfiyah. Apalno ya. Nggih yai. Piambe ngapalno kitab Alfiyah sing teko Yai Hamid. Ya apalno sak nadom. Carane ya apa? Awak iki gak goblok. Dadi maca nadom sithik ngoten iki ya kaya Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullimi. Oleh korek sithik, set disumet ngene diwaca. Sret. Korek mati apal. Sampai sakniki gak entek-entek. Hebat. Lho unsur barokah niku ngoten. Lu kata rawi-rawi hadis yang hebat niku krana ngoten niku wau. Ati-ati teman. Lu lek kurang teko niku maka rawi ini jadi rawi yang hasan. Ada yang ngeten. Lu ada kalanya orang niku wau, nggih maklum mulai cilik pancen gak kaya kula kare sampeyan jenenge wong majedup. Wong majedup itu orang yang dikehendaki oleh Allah, dikersakno kaya ngono. kaya batul barang lawa maju tu bang ya. Karepe gak ngono, tapi Gusti Allah ngersakno ngono ya apa? Karepku gak ngene rek. Tapi aku digongkon ngene ya ngene. Tapi lek batul niku wau ngomong, kira-kira tau keliru ta? Wong gak ono duwe ati apa-apa. Lho lek dhek iku mang aku mang kepethuk Kanjeng Nabi. Aku mang dikandani ngene, kon ojo medit-medit jekne sugih. Sampeyan pasti percaya. Ngene mboten? Percaya, pergapa gak ono ati apa-apa. Lho lek wong ngriwayatno kaya badal ngene, ya gak ono sing percaya, hadise to. Tapi ndelok kelakuane wonge omonge bener, kelakuane bener, wis diamalno ae, cekne barokah. Gak mungkin wong iki keliru. Lek ndelok dohire gak ngono. Ati lek ndelok hadis dhaif, sapa sing riwayatno amalno gak apa-apa. Tapi lek dibuat hukum jangan, karena menyangkut orang umum, standar umum, ya. Nah, niku cara ngati hadis niku. Walhasil, masya Allah, bukan ya. Dungo dinungo pak ya, dungo dinungo. Muga-muga kula ditulungi ambek Gusti Allah, sregep sinau, sregep golek guru, sregep ngaji, ya. Sampean nggih ngoten, ya. Tutup endi niku? Niku pun kate dipethuk niku ya. Nggih. Ati dipethuk niku. Iya. Kirang sak menit nggih mboten napa-napa. Cuman mawon kita harus waspada bahwasannya kula kali panjenengan niki tambah umur pasti tambah sing pasti niku tambah napa? Tambah emosinya, tambah nafsunya, tambah gedhe rumangsane. Sing ngaji rumangsa tambah pinter, sing ahli ibadah rumangsa ngene untuk menyelamatkan kula kali panjenengan ngeten iki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari kula kali panjenengan nggih ya diwaca bareng nggih diwaca bareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin waslihli sa'ni kullahu wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim artosipun ngeten Gusti sing luwih kula arep-arep cuma rahmat panjenengan senes amal kula. Kula njaluk tulung pun sampai dikuasai oleh nafsu kula. Nggih ya, sampean dandani kula niki bendinane kelanten kula mboten saged napa-napa. Nggih ya, lek kula kali sampean ben ngaji mulo niki suwe-suwe apal, nggih ya. Jai sangu nyangoni anak putu dungo dinungo nggih Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla antiya ulama Allahumma ya Allah habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي wa alihi wa sahbihi dadadati sobi walhamdulillahi fil bad'i wad-danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.